Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, terutama untuk kebutuhan nutrisi dan energinya. Itu sebabnya, aku selalu cek label kemasan produk yang akan anakku konsumsi sebelum membeli. Tahu nggak, Bu, gimana cara membaca label kemasan? Jadi, urutan pertama yang ada di komposisi itu menandakan kandungan terbanyak di produk. Makanya, aku selalu beri anakku Milo karena kandungan utamanya adalah malt sebagai sumber energi bernutrisi agar dia tetap aktif. Milo terbuat dari susu sapi asli sebagai sumber protein dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan dan tulang, serta dibuat dari kokoa asli untuk rasa coklat yang lezat disukai anak-anak. Semua ini bisa ibu dapetin dengan harga hanya Rp2.000 saja loh. Jadi, ingat ya Bu, biasakan untuk selalu cek label kemasan sebelum membeli, dan pastikan kandungan utamanya adalah yang terbaik. Pilih yang bernutrisi, pilih energi Milonya. Kandungan terbanyak, urutan nomor 1. Pastikan terbaik, kualitas bahannya. Maltnya lebih banyak, asli susu sapinya. Asli coklatnya,